Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din wa ma'asyiral abna'i rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah jalla wa ala, pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab As-Siyasatus Syar'iyyah Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullahu taala, masih terkait dengan hukukur ra'iyyah al-asyarah ala sultan, yaitu hak-hak masyarakat terhadap sultan atau kewajiban para sultan terhadap masyarakatnya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sampai kepada poin yang ketujuh. Nah, yaitu kewajiban penguasa yang ketujuh dari 10 kewajiban yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu taala, yang dinukilkan di sini oleh penulis hafizahullah. Nah, saya ulangi kembali dari yang pertama supaya kita bisa langsung melanjutkan pada yang ketujuh, karena kalau kita buat pertanyaan murojaah nanti tidak masuk-masuk poinnya. Nah, saya sebutkan saja dari yang pertama, nanti minggu depan insyaallah kita murojaah sekalian 10 poin dari hukuk al-asyara lirra'iyati ala sultan. Nah, sebagaimana yang telah kita hafalkan pada 10 poin yang menjadi kewajiban masyarakat terhadap penguasanya. Nah, yang pertama kewajiban para sultan terhadap masyarakatnya adalah himayatu baydatul Islam, yaitu memelihara kekuatan dan persatuan Islam ya di seluruh wilayahnya. Ya, dan jika penguasanya itu khalifah, jika penguasanya di wilayah-wilayah tertentu, maka kewajibannya pada wilayah yang dia menjabat di situ. Barakallahu fikum. Nah, yaitu memelihara kekuatan dan kesatuan Islam. Ya, dan yang kedua adalah hifdzuddin ala usulihi al-muqarrarah wa qawaidihi al-muharrarah, yaitu memelihara agama di atas prinsip-prinsip usul-usulnya dan kaidah-kaidahnya. Naam. Yakni mensucikan, menjernihkan, membersihkan agama dari berbagai syirik, bid'ah dan selainnya, sehingga usul dan qawaid, prinsip asas-asas agama itu terpelihara. Ya. Ini kewajiban penguasa, dan ini diantaranya adalah banyak bermusyawarah kepada para ulama, kepada para nusaha, para penasehat, para ulama. Ya. Khususnya para ulama besar, para ulama kibar. Dan kemudian yang ketiga adalah iqamatu syairil Islam ka furudhi shalawat wal jumaah wa ghairihima, seperti apa, menegakkan syiar-syiar Islam seperti salat fardu, Jumat, berjamaah, azan, iqamah, khutbah, imam dan seterusnya, termasuk ya menentukan ru'yatul hilal awal Ramadan ya dan awal Syawal, Id, Idul Adha dan juga Idul Fitr, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang keempat, faslul qadaya wal ahkam, yaitu menuntaskan, menyelesaikan berbagai urusan-urusan dan hukum-hukum dengan cara mengirim, ya, mengutus utusan-utusannya yang amanah dan pemilik agama yang baik, ya. Nah, sehingga mereka itulah yang diamanahkan untuk menyelesaikan berbagai urusan-urusan, perkara-perkara kejahatan, kedzaliman dan sebagainya, ya. Barakallahu fikum. Ini yang keempat, yaitu kewajiban penguasa untuk faslul qadaya wal ahkam, ya, menyelesaikan segala urusan-urusan dan hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum. Nah, kemudian yang kelima, iqamatu fardal jihad binafsihi wa juyushihi aw sarayahu, yaitu menegakkan kewajiban jihad baik dirinya sendiri, yakni dia ikut serta dalam jihad itu dan memimpin jihad dari penguasa sultan bersama dengan pasukannya, atau dia berupa sariyah, saraya, yaitu mengutus, ya, dia mengutus pasukan jihad. Dia tidak berangkat, tapi dia utus para mujahidin yang memimpin, ya, jihad tersebut dan para pasukannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau juga berjihad langsung terjun di medan perang, memimpin perang, atau beliau tidak ikut serta tetapi mengutus pasukan jihad mujahidin dengan menunjuk pimpinan jihad dan bagian-bagian yang lainnya, ya, dari para mujahidin. Nah, dan ini paling sedikit satu kali dalam setahun. Paling sedikit sekali dalam apa? Setahun. Aqallu ma yajibu fi kulli sanah marratan. Paling sedikitnya, minimalnya di setiap tahun, kewajiban jihad itu satu kali. Jika kaum muslimun memiliki kekuatan, ya, maka lebih dari satu kali, ya, melakukan jihad itu lebih dari satu kali. Barakallahu fikum. Yang jelas, jangan sampai dalam setahunnya itu tidak ada jihad, ya, tidak ada jihad, kecuali kalau ada udzur yang syar'i, seperti kaum muslimun dalam keadaan lemah, ya, atau kaum muslimun sibuk, ya, disibukkan untuk membebaskan misalnya tawanan-tawanan mereka yang ditawan oleh kafirin dan seterusnya, ya, atau sibuk apa melepaskan sebuah negeri Islam yang dijajah oleh orang kafir, ya, sehingga dengan udur-udur itu tidak ada jihad pada tahun tertentu, ya, maka itu udur yang syar'i. Tapi jika tidak ada udur yang syar'i, maka kewajiban penguasa adalah menegakkan fardul jihad, ya, sekali dalam setahun, ya, atau lebih, minimalnya sekali dalam setahun. Taib, ini kewajiban yang kelima. Iqamatu fardil jihad binafsihi wa bijuyushihi. Yang keenam, iqamatul hududis syar'iyyah ala syurutil mar'iyyah, yaitu menegakkan, ya, hukum-hukum syar'iyyah, ya, al-hudud, had, hukum had, berdasarkan syarat-syarat yang terpelihara, ya, syarat-syarat yang terpelihara. Barakallahu fikum. Seperti rajam, potong tangan, cambuk, ya, pengasingan, pemenjaraan dan seterusnya dari hukum-hukum had, ya, wajib ditegakkan oleh pemerintah, oleh para penguasa. Nah, dan ini tujuannya tentunya agar, ya, agar orang tidak tajarrud, ya, tidak berani mengulangi perbuatan tersebut, kejahatan tersebut, ya, sehingga ditegakkan hukum had. Nah, menjadikan yang lain takut untuk melakukan hal yang sama dari kejahatan yang serupa atau yang semisalnya. Nah, itu tujuannya, ya. Nah, dan semua itu dilakukan dalam rangka memelihara syariat Allah, memelihara hukum-hukum Allah Ta'ala, sehingga tidak akan dilanggar keharaman-keharaman Allah Jalla wa'ala. Nah, jadi tujuannya yang pertama, supaya keharaman Allah tidak dilanggar, ditegakkanlah had. Yang kedua, supaya manusia merasa takut dan tidak berani untuk melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan yang ketiga adalah mengembalikan hak-hak manusia. Ya, jadi ini diantara tujuan ditegakkannya hudud syar'iyyah. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama untuk menjaga, mensucikan agama Allah Ta'ala dari pelanggaran-pelanggaran atau keharaman-keharaman. Yang kedua, untuk memberi rasa takut kepada manusia, kepada yang lainnya, supaya tidak berani untuk melakukan ya perbuatan yang sama atau yang semisalnya. Yang ketiga, untuk mengembalikan hak-hak manusia. Ya, itulah tujuan ditegakkannya al-hudud asy-syar'iyyah. Nah, oleh karena itu tidak boleh dibeda-bedakan ya di dalam menegakkan had-had hukum-hukum Allah, hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariatnya, tidak boleh dibedakan antara yang kaya dan yang miskin, antara bangsawan dan rakyat jelata biasa ya, antara yang kuat dan yang lemah, tidak boleh dibedakan ya, dihukumi sama semua dengan keadilan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna halaka man kana qablakum innahum kanu yuqimunal hudud 'alal wadhi' wa yatrukuna asy-syarifah. Ya, hanyalah binasa orang-orang sebelum kalian karena mereka menegakkan al-hudud terhadap orang yang lemah ya, rakyat biasa, dan mereka meninggalkan hukuman tersebut terhadap orang yang bangsawan atau yang mulia. Nah, maka ini menjadi kebinasaan ya orang-orang sebelum kalian. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa'imullah lau anna Fatimata binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat laqata'a Muhammadun yadaha. Kalau saja Fatimah putri Muhammad ibni Abdullah alaihi salatu wasallam sendiri yang melakukan pencurian, maka niscaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memotong tangannya. Nah, ini yang keenam. Kemudian kita masuk kepada yang ketujuh. Berkata Al-Imam Ibn Jama'ah Al-Kinani rahimahullah, yang dinukilkan oleh penulis Abdullah Ta'ala, Al-Haqqus Sabi' Jibayatul Zakawat wal Jizya min Ahliha wa Amwalil Fai' wal Kharaj 'inda Mahalliha wa Sarfi Dhalika fi Masarifihi Syar'iyyah wa Jihatihi Al-Mardiyah wa Dhabti Jihati Dhalik wa Tafwidhihi ila Thiqat min Al-Ummal. Yaitu mengumpulkan zakat, ya, mengumpulkan zakat ini kewajiban pemerintah penguasa, ya, mengumpulkan zakat kaum muslimun dan juga jizyah, ya, jizyah, ya, demikian pula ghanimah, al-fai, al-kharaj, semua kewajiban pemerintah mengumpulkannya. Ya, zakat sudah ma'ruf, ini zakat yang wajib, baik dari zakat fitrah ataupun zakat harta yang wajib. Nah, adapun jizyah, jizyah ini adalah yaitu harta yang dibayarkan oleh kufar yang berada dalam perlindungan ya pemerintah Islam, negara Islam. Jadi orang-orang kafir yang berada hidup dalam negara Islam, dalam pemerintahan Islam, itu wajib mereka membayar jizyah, ya, karena mendapatkan perlindungan dari penguasa, maka mereka bayarkan jizyah, dan ini dipungut dalam setiap tahun, ya, dalam setiap tahun dipungut oleh penguasa, jizyah tersebut. Ya. Nah, adapun besarnya ini perselisihan di kalangan ulama. Ya. Ada yang mengambil 20 dengan nilai 24 dirham, bukan dinar, dirham. Ada yang 48, dua kali lipatnya. Ada yang 12. Ya. Ini tergantung pada keadaan kufar tersebut, ya, atau yang disebut dengan ahlu dhimmah, kufar dhim, kafir dhimmi, ya, yang berada dalam perlindungan penguasa kaum muslimin. Maka mereka membayar jizya wajib, ya, dan itu tergantung kondisinya. Kalau kaya, ya, maka diambil lebih banyak. Ya, kalau miskin diambil lebih sedikit. Ya, ini tergantung keadaannya. Nah, makanya zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau melihat keadaan zimmi atau kufar tersebut. Kadang beliau mengambil 12 jika miskin, kadang 24 dirham, kadang 48 dirham. Ya, tergantung. Nah, kemudian ini dibedakan dengan al-kharaj. Al-kharaj ini tidak khusus pada orang kafir saja, tapi juga pada kaum muslimin, yaitu penghasilan bumi, ya, yang dihasilkan oleh, ya, masyarakat, ya. Maka ini ada yang masuk ke baitul mal, ya, ada yang masuk ke baitul mal. Nah, ini bukan pajak, ya. Kalau mau dikatakan pajak, ini pengkhususan, ya. Ada pengkhususan pembolehannya, karena ini sama dengan jizyah, ya, dihukumi oleh para ulama sama dengan jizyah. Namun al-kharaj ini, ya, tidak khusus pada kafirin. Kalau pada kafirin jelas ini wajib, tetapi juga pada kaum muslimin, ya. Al-kharaj ini adalah penghasilan hasil bumi. Nah, demikian barakallahu fikum. Ya, kemudian disalurkan yang demikian itu di penyalurannya yang syar'i dan di tempat-tempat yang mardiyah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak boleh di tempat yang haram, yang membesarkan tempat-tempat yang haram, tempat-tempat kejahatan, tidak boleh disalurkan di situ. Ya. Jika penguasa menyalurkan di tempat yang haram, membesarkan dan mendukung tempat yang haram, maka ini dosa. Ya. Fa'alaihi al-itham. Ini atas mereka dosa. Tetapi disalurkan di tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, yang halal. Ya. Nah, dari pengumpulan zakat atau jizyah atau al-kharaj, ya, atau ghanimah juga demikian, ya, ghanimah dan al-fai. Nah, kemudian wa tafwiduhu ila thiqat minal ummal, wajib penguasa menyerahkan urusan-urusan ini, mengutus orang-orang yang terpercaya dari petugas-petugasnya, ya, tentunya yang amanah. Ya, jangan sampai yang ditunjuk orang yang tidak amanah atau yang khianah. Ya, ini dosanya atas penguasa, karena dia yang menunjuk, maka dia mendapatkan dosa ketika dia tidak kritis, ya, tidak teliti dalam menunjuk orang-orang yang bertugas di situ. Karena ini terkait dengan harta, ya, terkait dengan mal, uang, harta, pengumpulan, semua wajib meneliti dengan seteliti-telitinya bahwa orang ini amanah, ya, betul-betul amanah. Jadi harus dipilih yang amanah. Jika tidak, maka baginya dosa. Barakallahu fikum. Makanya ini tidak mudah, ya. Ini afwan, sebagai faidah buat kita semua. Ya, kita wajib untuk saling menasehati, saling mengingatkan, Nah, kadang-kadang ini pengalaman ya, saya termasuk dulu di pengurusan pondok saya difitnah setelah terjadinya perpecahan itu, menuduh ya, dan itu dibuat dalam tulisan, menuduh fulan-fulan korupsi atau mengambil uang atau mencela dia, padahal saya punya bukti ya, dan bersama sebagian ikhwah ya, punya bukti bahwa seorang bendahara ini misalnya kurang amanah, sehingga kita bicarakan. Dan ini kewajiban saya sebagai pembina atau sebagai ustaz. Kalau saya diam, kira-kira siapa yang berdosa? Saya yang pertama. Tapi karena adanya hasad, adanya tidak kesempitan dada, dayyukus sadar, tidak adanya lapang dada, tidak bisa menerima. Ya, akhirnya membuat perpecahan. Fitnah. Padahal benar dan kita punya bukti. Ya. Misal sebagai contoh, saya sendiri mengalami. Ini contoh saja barakallahu fikum. Ya. Ustaz diajak misalnya belanja di supermarket. Ini sebagai contoh, seorang bendahara, misalnya bendahara lembaga, yayasan atau pondok, diajak belanja di supermarket, dibayarkan tanpa ustaz tahu. Setelah itu saya bertanya, ini uang apa? Ternyata uang lembaga. Izinnya dari mana? Tidak ada. Saya mau bertanya kantum, ini amanah atau khianah? Hah? Khianah. Barakallahu fikum. Kalau ada yang bilang ini amanah, fi aklihi syai, pada akalnya ada sesuatu. Nah, ini wajib untuk saling menasihati. Saya ingatkan. Tapi karena memang ketika muncul suatu masalah diangkat, dijadikan sebagai dalil untuk mengatakan memang ini ya, orangnya suka memfitnah orang. Padahal saya merasakan langsung, menyaksikan langsung. Nah, barakallahu fikum. Belum lagi misalnya di catatan, ternyata kita tahu jumlah dana sekian, tiba-tiba kurang, tidak ada pengeluaran, kira-kira kemana? Nah, ini semua bicara tentang amanah. Mungkin ada yang dilupa dicatat, atau ada yang bercampur ya, dan lain sebagainya. Ini semua bentuk amanah dan kewajiban penguasa. Sekali lagi ini pembahasannya, kewajiban penguasa untuk memilih para ummal ya, ila astiqat minal ummal, kepada orang-orang terpercaya dari petugas-petugas. Kenapa? Karena zakat dia terkait dengan harta. Zakat mal itu bisa uang ya, emas, perak, terkait dengan harta ya. Atau zakat fitrah terkait dengan bahan makanan. Nah, jangankan itu, coba kita perhatikan ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam marah terhadap seorang sahabat ketika dia ditugasi yang dikenal dengan siapa? Siapa yang ingat? Abu? Tolong diingatkan. Yang ma'ruf dalam hadis. Abu yang ditugasi zakat, lalu dia kumpulkan zakatnya kaum muslimin, dan sebagian kaum muslimin berbuat baik dengan dia. Ini untuk anda, ini zakat saya, ini untuk pribadi anda. Perhatikan ya. Siapa yang ingat? Abu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah itu dia datang. Dia serahkan zakat itu kepada Rasulullah. Ini zakat kaum muslimun ya Rasulullah, adapun ini adalah orang-orang yang berbuat baik dan mengasihi saya. Dia kasih. Rasulullah marah. Ya, dan mengatakan, "Tidakkah engkau duduk di rumahmu saja menunggu pemberian? Kemudian boleh engkau mengambilnya kalau di rumah anda, tapi dalam tugas zakat seperti ini resmi formal dalam tugas, Anda memungut pemberian, ini haram. Dan dihukumi oleh Rasulullah dengan hulul. Hulul itu dosa besar. Salah satu jenis dari jenis-jenis dosa besar yaitu mencuri ghanimah, harta rampasan perang tanpa minta izin kepada pemimpin jihad atau pada penguasa jihad. Mengambil tanpa bilang-bilang, ini namanya gulul dan ini dosa besar. Nah, hukumnya menerima pemberian dalam tugas itu gulul, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa man ghalla ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah." Ya'ti yaumil qiyamati bima ghal. Ya, atau terbaliknya. Barang siapa yang buat gulul akan datang di hari kiamat, dia pikul itu gulul nanti di hari kiamat di hadapan semua manusia. Barakallahu fikum, ini bukan perkara yang remeh, ya. Nah, jadi kalau saja dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam marah, ya, dia amanah. Amanah dia mengumpulkan zakat ini, dia kumpul dengan amanah, tidak ada yang terkurangi. Tapi di sini ada bentuk pemberian lain. Rasulullah marah. Bagaimana kira-kira kalau Rasulullah tahu bahwa dia tidak amanah dalam zakat ini tadi yang tugas intinya, ada yang kurang atau dia ambil tidak bilang-bilang, atau dia campur adukan, pasti Rasulullah marah dan lebih marah. Ya, barakallahu fikum. Ini bukti dalil yang sangat jelas, ya, bahwa para petugas wajib terkait khusus dalam hal-hal mal, amwal, wajib memilih yang betul-betul amanah, yang diketahui kepribadiannya bahwa dia amanah dan tidak, ya, khianah. Nah, ini hak yang ketujuh. Nah, ini hak yang ketujuh, barakallahu fikum. Ya, afwan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah logika bagi antum. Dan ini bab nasihat, ya, semua untuk saya pribadi khususnya. Coba kita bayangkan, kita saja kalau berurusan di birokrasi, ya. Kira-kira bagaimana perasaannya antum diperlakukan dengan tidak adil dalam birokrasi, urusan birokrasi. Antum lihat ini orang-orang yang duduk ditugasi di situ tidak amanah, mendahulukan orang yang di akhir, terakhir, dan mengakhirkan orang yang terdahulu. Antum sudah jengkel. Iya kan? Antum tidak senang dan merasa tidak ridho dengan itu. Karena tidak amanah. Antum inginkan al-adl. Barakallahu fikum. Maka seperti itu. Ya. Nah, kita kias, ya, kepada diri kita semua. Nah, artinya kita senang kalau kita diingatkan, karena kita tidak senang kalau kita diperlakukan seperti itu. Ya, maka siapa yang diingatkan itu mestinya dia gembira dan senang, ya, dalam permasalahan amanah ini. Nah, dan khususnya saya pribadi, barakallahu fikum. Ya. Nah, kemudian yang kedelapan, al-haqqu tsamin an-nadharu fi awqafil birri wal qurbat wa sarfuha fi ma hiya lahu min al-jihad wa imaratil qanatir wa tashil subulil khairat. Kewajiban penguasa adalah memperhatikan urusan-urusan wakaf, ya, urusan-urusan awqaf, wakaf, perwakafan. Ini mengatur, ya. Kemudian menyalurkan, ya, wakaf itu atau perbuatan-perbuatan kebaikan bagi kaum muslimun, infak sedekahnya kaum muslimun yang bersifat sunnah, ya, yakni zakat sunnah, impak-impak yang sunnah, itu diurus oleh penguasa lalu disalurkan kepada, ya, arah yang benar. misalnya berupa pembangunan jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang rusak, ya, mempermudah jalan-jalan kaum muslimin, jalan-jalan kebaikan, semua itu, ya, tanggung jawab penguasa. Ya, jadi ada lembaga wakaf, perwakafan dan perinfakan, infak kaum muslimin. Nah, baik, kita lanjutkan yang ke-9 dan ke-10 ba'da al-adhan insyaallah ta'ala. Falitafaddal muadzin. Nah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Hadis tadi saya ingat yang ditugasi zakat adalah Ibnu Lutbiyah, ya. Ibnu Lutbiyah. Hadis itu dalam Bukhari Muslim. Barakallahu fikum. Yang ditegur keras oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Lutbiyah radhiyallahu taala. Baik. Kita lanjutkan barakallahu fikum pada hak yang ke-9, ya. Jadi yang ke-7 mengumpulkan zakat, jizyah, kharaj, ya, al-fai, ghanimah dan sebagainya. Yang ke-8 memperhatikan permasalahan wakaf dan nafakot, ya. Dan nafakot. Kemudian yang ke-9, an-nadharu fi kisbil ghanaim wa taqsimuha wa sarfu akhmasiha ila mustahiqiha. Nah, ini pengkhususan yang ke-9, yaitu memperhatikan pembagian ghanimah, ya. Ini karena ghanimah pembagiannya khusus, ya. Dan menyalurkan 1/5 kepada yang berhak, ya, menerimanya. Nah, jadi tentang ghanimah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam suratul Anfal. Ya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa inna lillahi khumusahu walil rasul walil dzil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Nah, itu. Jadi ghanimah yang kalian dapatkan itu bagi Allah, ya. Kumusahu 1/5, ya, dan bagi Rasul, kemudian kerabatnya, kemudian yatam, anak yatim, masakin, miskin dan ibnu sabil. Ini pembagian 1/5 dari ghanimah. Jadi ghanimah itu kalau dihasilkan dibagi 5, ya, dibagi 5 bagian, ya. 1/4 bagian buat para mujahidin. Jadi dari 4 bagian yang 5 itu tadi, yang dibagi 5, 4/5 itu untuk siapa? Para mujahidin. 1/5 ini dibagi 5 lagi. Ya, ini yang disebut dalam Al-Qur'an ini tadi, Al-Anfal ayat 41 kalau tidak salah. Nah, ya, jadi di 1/5 tadi dibagi 5 lagi untuk Rasul, untuk kerabat beliau, dil kurba, untuk yatim, untuk orang-orang miskin dan untuk ibnu sabil. Ya, untuk ibnu sabil. Adapun penyebutan untuk Allah di sini, fa inna lillah, disebutkan oleh sebagian ulama tafsir bahwa ini penyandaran syaraf, pemuliaan, bahwa harta ghanimah itu harta yang mulia sehingga Allah sandarkan pada dirinya. Ya, fa inna lillahi, maka sesungguhnya ghanimah itu milik Allah, untuk Allah. Ya, karena tidak mungkin Allah dikasih ghanimah. Ya, Allah yang punya dunia, ya, langit dan bumi ini. Milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya penyandaran syaraf, kemuliaan harta ini yang dihasilkan dari pengorbanan jihad, barakallahu fikum. Ya. Sebagiannya menggabungkan yaitu Allah dan Rasulnya. Ya, ini untuk Allah dan Rasulnya 1 bagian. Kemudian al-yatama, apa, kerabat beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatim, miskin dan ibnu sabil. Walhasil ini secara global, ya, pembagian harta wajib di diurus oleh pemerintah, oleh penguasa dan ya penyalurannya. Kemudian yang terakhir al-adl fi sultanihi wa suluki mawaridihi fi jami'i sya'nihi. Qala Allah Ta'ala innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan. Wa qala Ta'ala wa idza qultum fa'dilu. Nah, hak yang terakhir atau kewajiban penguasa adalah bersifat adil dalam kekuasaannya dan dalam segala urusan-urusan kaum muslimin. Dalam segala urusan negara dan urusan manusia kaum muslimin masyarakatnya wajib penguasa berbuat adil. Karena itu perintah Allah innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan. Allah perintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Dalam firman-Nya yang lain, wa idza qultum fa'dilu, apabila kalian berkata maka berbuat adillah. Ya, bahkan di awal kitab ini ya mukaddimah beliau menukilkan Suratul Nisa yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Siyasatul Syariah. Ya, siapa yang ingat ayatnya dalam Suratul Nisa? Hah? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Ini siapa Allah perintahkan? Penguasa. Khusus diperintahkan penguasa di sini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak ya menerima amanah itu. Dan apabila kalian menghukumi manusia, hukumilah dengan penuh keadilan. Ya, itu perintah Allah Ta'ala kepada para sultan. Nanti ayat berikutnya baru Allah perintahkan kepada masyarakat, kepada ya masyarakat, kepada umat manusia. Nah, untuk mengembalikan ya, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amr kepada para penguasa. Barakallahu fikum. Sehingga ini hak kewajiban yang ke-10 wajibnya untuk berbuat adil. Sebagian ulama dalam ucapan yang hikmah mereka mengatakan adlul malik hayatur ru'iyati wa ruhul mamlakah. Keadilan penguasa adalah kehidupan masyarakat dan rohnya negara, wilayah. Ya. Jadi keadilan penguasa itu adalah merupakan hayatur ru'iyah, kehidupannya manusia dan rohnya wilayah. Nah, fama baqa'u jasadin la ruha fihi. Maka tidak akan bisa hidup jasad tanpa roh. Tanpa roh, maka tidak akan bisa makmur suatu negara tanpa keadilan. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Dan ini 10 poin yang harus dihafalkan sebagaimana ya yang sebelumnya. Nah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, subhanallah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.